Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du ikhwani fiddin azanillahu yakum. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu kita membahas tentang idmaru'an wujuban, dan kita telah mengambil dua adat yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantara an yang mudmarah wujuban, tidak lain ialah yang pertama lamul juhud dan yang kedua adalah hatta. Jadi kita sudah membahas dua adat ini, di mana adat ini itu menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an yang mutmarah wujuban. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 73, melanjutkan perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Qauluhu rahimahullahu ta'ala wa ba'da aw allati bima'na ila nahu la astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna aw allati bima'na illa nahu wa kuntu idha ghamastu qanata qaumin kasartu ku'ubaha au tastaqima. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menjelaskan bahwa fi'il mudhari itu nasab dengan an yang mudmarah wujuban jika dia terletak setelah au. Tapi au di sini bukan sembarang au, bukan au al-atifah yang mutlaqah. Karena sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa fi'il mudhari itu menjadi nasab dengan an yang mutmarah jawazan setelah huruful ataf. Salah satunya adalah au. Ya tidak? Syaratnya ialah jika huruful ataf au itu didahului oleh ismun khalis min makna al-fi'li. Jadi didahului oleh isim yang terlepas dari makna al-fi'li, seperti masdar. Jadi jika ada masdar yang mendahului au, kemudian setelah au itu adalah fi'lun mudhari, maka fi'il mudhari di sini kondisinya apa? Mansub dengan an yang mudmarah jawazan, bukan wujuban. Naam. Taib. Jadi au yang dimaksudkan di sini yang pertama au allati bima'na ila, yakni au yang bermakna ila. Ila, kepada, menuju, yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan apa makna dari au bima'na ila. Nahmu seperti perkataan penyair, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna, benar-benar aku akan menganggap mudah setiap sesuatu yang sulit sampai aku meraih cita-citaku. au udrikal muna, au di sini bermakna ila, sampai atau hingga. Awillati bimakna illa, atau au bermakna illa, pengecualian, istisna dari konteks sebelumnya. Seperti perkataan penyair, wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Syahidnya mana? Aw tastaqima. Di mana tastaqima fi'lun mudhari'un, di sini mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da aw. Au di sini allati bimakna illa. Baik. Sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Berkata hafizahullahu taala, al-mawdi'u tsalitsu alladhi tutmaru fihi an wujuban ba'da au al-'atifah. Kondisi yang ketiga, di mana an itu diitmar wujuban, yakni itmaru an hukumnya wajib, disembunyikannya an itu hukumnya wajib, jika dia terletak setelah au al-atifah, au yang merupakan huruful ataf. Allati bimakna ila au bimakna illa al-istisnaiyah, dengan catatan, dengan syarat bahwa au di sini bermakna ila, hingga atau sampai atau kepada, atau juga bisa bermakna illa, yakni pengecualian. Fatakunu au bimakna ila idza kana al-ma'na qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Bagaimana kita mengetahui au itu bermakna ila, bermakna sampai, bermakna kepada? Kapan kita bisa mengetahui au itu bermakna ila? Jika sesuatu itu didapatkan setahap demi setahap sampai pada titik yang disebutkan setelah au. Ya, jadi kita mengetahui bahwa au itu bermakna ila jika hal yang kita sebutkan setelah au ini didapatkan setahap demi setahap, yang qadi syai'an fasyai'an. Jadi diraih, diperoleh setahap demi setahap, step by step. Seperti perkataan kita, nahwu tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Berusahalah engkau mencintai saudaramu au tanala ridahum. Syahidnya mana? Au tanala ridahum, di mana tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au allati bi makna ila. Ya, maksudnya nanti au tanala ridahum akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan pada kalimat-kalimat setelahnya. Fal fi'lu tanala mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au wa hiya bi makna ila, maknanya adalah hingga. It yasihu ayyu qala tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridahum. Jadi ini adalah kaidah untuk kita mengetahui kapan au itu bermakna ila, ketika kita merubah, menggantikan posisi au dengan perkataan ila an. Jadi au-nya diganti dengan ila'an. Jika ternyata konteks kalimatnya itu sesuai, setelah kita ganti au dengan ila'an, maka berarti au di sini bermakna ila. Ya? Jadi perkataan kita tahabbab ila ikhwanika au tanala ridohum itu sama dengan perkataan kita tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridohum. Wa tahabbubu ila al-ikhwani yatatallabu waqtan wa la yatimmu duf'atan wahidatan. Naam. Jadi perkataan kita yang artinya cintailah saudaramu, cintailah saudaramu hingga engkau mendapatkan ridho mereka, maka kalimat tahabbub, kalimat berusahalah, berupayalah kita mencintai saudara kita, apa itu selesai hanya dalam satu waktu, kemudian saudara kita langsung mencintai kita begitu saja? Tidak, namun itu adalah suatu proses yang mungkin dilakukan sehari demi sehari, setahap demi setahap, sampai kita mendapatkan ridho dari saudara kita. Berarti au di sini bermakna ila. Naam. Jadi itu adalah dhobitnya, kaidahnya bagaimana kita mengetahui au bermakna ila. Jika au bisa diganti dengan ila'an, kemudian konteks yang kita baca itu sesuai, maka berarti au bermakna ila. Maka jika ada fi'il mudhari setelah au, allati bimakna ila, berarti fi'il mudhari-nya di situ kondisinya apa? Mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Naam. Wa minhu qawlu syair, di antaranya adalah perkataan penyair, la astashilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Yang artinya secara umum, la astashilanna sa'ba, benar-benar aku akan menganggap mudah seluruh perkara yang sulit. Au udrikal muna, karena au di sini bermakna ila, maka maksudnya adalah sampai aku meraih cita-citaku. Jadi benar-benar aku akan menganggap mudah seluruh perkara yang sulit hingga benar-benar aku meraih apa yang aku inginkan. Faman qadatil amalu illa lisabiri, karena tidaklah harapan dan cita-cita itu akan tunduk kecuali kepada orang yang sabar. Naam. Jadi di sini syahidnya itu pada perkataan apa? Au udarikal muna, di mana fi'lun mudhari'un udarika di sini kondisinya apa? Mansubun. Dengan apa? Dengan an mutmarotan wujuban ba'da au allati bimakna ila. Taib. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan di dalam ta'liknya. Al-makna yaqul innahu yustahmalu au yastahmilu asyada'ida hatta yablugo ma yatamannahu wa yarjuh. Bahwasanya orang yang mengatakan ini itu adalah orang yang benar-benar gigih di dalam di dalam mengemban musibah atau di dalam mendapatkan musibah, sehingga dia benar-benar bisa meraih apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia harapkan. Fa inna ma yurja minal matalibi la yanaluhu illa as-sabirun. Karena sesuatu yang dicita-citakan dan diharapkan itu tidak akan bisa diraih oleh seseorang kecuali orang-orang yang berlaku sabar di dalam meraih cita-citanya itu. Naam. Sekarang yang penting adalah i'rabnya. La astashilanna. Alam di sini yang pertama adalah waqi'atun fi jawabi qasamin muqaddarin. Jadi takdirnya itu wallahi la astashilanna. Jadi alam di sini waqiyatun fi jawabi qasamin muqaddarin. Wa astashila fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi. Kenapa? Litisalihi bin nuni at-taukid. Karena dia bersambung dengan nun at-taukid ats-tsaqilah. Wan nun hiya nunu at-taukid ats-tsaqilah harfun la mahalla lahu minal i'rab. Wa fa'iluhu wal fa'il huwa dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. As-sa'ba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Aw huna harfun bima'na ila, ay aw al-atifah harfun bima'na ila. Taib. Udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi'an al-mutmarati ba'da aw allati bima'na ila. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana, ay ana udrika. Al-muna maf'ulun bihi lil fi'li udrika. Jadi al-muna itu adalah maf'ulun bihi untuk udrika. Fama al-fa li ta'lil. Fa huna li ta'lil. Ma an-nafiyah. Al-amalu fa'ilun ya, li inqadat. Illa adatu istisnain mulghah lisabirin jarun wa majrurun muta'alliqun bi inqada. Taib. Jadi syahidnya kepada perkataan penyair la astasilanna sa'ba au udrikal muna itu pada kalimat au udrika, di mana fi'lun mudhari'un setelah au ini menjadi mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da aw allati bima'na ila. Taib. Fal fi'lu udrika mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da aw wa hiya bima'na ila. Li anna udrika al muna yahsulu syai'an ba'da syai'in. Na'am. Ya, li anna idrakal muna di anna idrakal muna yahsulu syai'an ba'da syai'in. Jadi li anna idrakal muna, karena pencapaian suatu cita-cita tadi, yahsulu syai'an ba'da syai'in, itu didapatkan setahap demi setahap, step by step. Jadi tidak langsung mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia harus menanggung semua beban yang dia terima, yang dia dapatkan, dan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Berarti au di sini bermakna apa? Ila, ay li annahu yang qadi syai'an fa syai'an. Wa takunu au bima'na illa idza lam yasihha wuqu'u ila mauqi'aha. Dan au itu bermakna illa, yakni al-istisna'iyah, pengecualian. Kapan? Jika sesuatu yang disebutkan setelah au itu, ya, tidak cocok untuk kita maknai dengan apa? Dengan ila. Jadi kalau tidak cocok untuk kita maknai dengan ila, berarti au di sini bermakna illa. Seperti perkataan kita, yu'aqabul musi'u au ya'tadhira. Yu'aqabul musi'u au ya'tadhira. Syahidnya mana? Au ya'tadhira. Fal fi'lu ya'tadhira mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da au allati bima'na illa. Wahia bima'na illa. Na'am. Jadi pengecualian di sini. Kenapa demikian? It yasihu ayyuqala yu'aqabul musi'u illa an ya'tadhira. Karena kalau kita ganti kalimat au dengan illa an, maka kalimat tersebut cocok. Karena maksudnya adalah senantiasa pelaku kejahatan itu akan dihukum, kecuali jika dia menyesal atau meminta uzur dari perbuatannya. Jadi dia tidak akan dihukum jika dia menyesali perbuatannya. berhenti dan meminta uzur akan perbuatannya. Tapi kalau dia tidak meminta uzur, maka dia akan dihukum terus menerus. Wala yasihu wuqu'u ila mauqi'aha, dan tidak sahih, ya, ini menurut beliau, kalau kita ganti au dengan ila'an sebagai pengganti au, li fasadil makna, karena hal tersebut akan merusak maknanya. Li'annal i'tidaru la yakunu ghoyatan lil iqab. Kenapa demikian? Karena al-i'tidar, permohonan maaf, permohonan uzur atas perbuatan yang dilakukan, itu bukanlah tujuan dari hukuman. Jadi maksud dari apa yang beliau katakan di sini, jika kita mengganti au itu dengan ila'an, maka artinya senantiasa pelaku kejahatan itu dihukum sampai dia meminta uzur. Jadi kita cambuk dia sampai dia ngaku. Paham tidak? Nah, itu maksudnya. Berarti ini kayak interogasi, ya. Diinterogasi, dipukuli, digebuki sampai dia mau ngaku. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pelaku kejahatan pasti dihukum. Kalau dia meminta uzur, baru tidak dihukum. Itu maksudnya. Jadi bukan hukuman itu akan terus dilakukan sampai dia meminta uzur. Bukan. Ya. Padahal ya mungkin saja bisa. Ya tidak. Kalau secara konteks kalimat mungkin saja bisa. Naam. Ya buktinya ya para pelaku interogasi dari kalangan syurtoh. Nah itu ketika memukuli terdakwa katakanlah. Mereka menginginkan supaya terdakwa itu mengakui. Sampai mengakui. Makanya apa? Ya makanya mereka melakukan tindakan penganiayaan terhadap terdakwa tersebut. Nah mungkin saja bisa konteks kalimat ini ya dimaknai demikian. Namun yang diinginkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan dari perkataan yu'aqobul musi'u illa ayya'tadhiro. Jadi maksudnya adalah ya, kecuali jika dia menyesali dan meminta udur atas perbuatan yang dialah lakukan. Berarti au dalam kalimat yu'aqobul musi'u au ya'tadiro, au di sini bermakna illa. Naam. Wa minhu qaulu syair, dan diantaranya pula adalah perkataan penyair. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Yang artinya secara umum, wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, dan diriku jika diriku mengguncangkan tombak suatu kaum, maka tentulah akan mematahkan ujungnya. Kasartu qu'ubaha, tentulah aku akan mematahkan ujungnya. Au tastaqima, kecuali mereka itu mau tetap lurus, maka aku tidak akan mematahkannya. Naam. Kita baca keterangannya terlebih dahulu, baru kita akan menyebutkan arti atau makna daripada syair ini. Naam. Fal fi'lu tastaqima mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da au, wa hiya bima'na illa, ay illa an tastaqima fala uqassira qu'ubaha, ya, fala uqassiru qu'ubaha, wa la yasihu an takuna bima'na ila li'annal istiqamata la takunu ghoyatan lil kasri. Naam. Jadi tastaqima di sini au itu bermakna illa, bukan bermakna ila, dan dia tetap ya menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan perantara an yang mutmarah wujuban. Namun kita katakan au di sini bermakna illa, maksudnya adalah illa an tastaqima, kecuali mereka yakni orang-orang yang menentang hukum itu mau lurus, mau istiqomah, maka aku tidak akan mematahkan ujung tombak mereka. Maka kita tidak mungkin untuk mengartikan au di sini bermakna ila, sampai atau hingga. Kenapa? li'annal istiqamata la takunu ghoyatan lil kasri, karena perbuatan istiqamah lurusnya mereka itu bukanlah tujuan untuk kita mematahkan ujung tombak dari suatu kaum. Taib. Jadi maksudnya apa ini? Taib. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan pada ta'liq nomor 1 di halaman 74. Idza ghamastu ma'nahu hazastu. Yani ketika aku menggoncang, melengkungkan. Qanata bermakna ar-rumah, tombak. Qu'ubaha jam'u ka'b. Wal muradu huna tarfu rumah. Maksudnya ini bukan tombak betulan ya, tapi kiasan. Yakni kinayah. Kinayah. Yakni diriku wa ma'nahu ya, annahu idza syara'a fi islahi qaumin mufsidin la yarji' an dalika illa idza istaqamu wa saluhu wa illa kasarahum wa adahum. Yani maknanya apabila aku ingin mengislah, diriku ingin mengislah suatu kaum yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, maka aku tidak akan berhenti dari mengislah mereka sampai mereka itu benar-benar ya, kecuali mereka itu benar-benar mau beristiqomah dan apa, dan mereka mau berbuat baik ya, menjadi saleh kembali. Jika tidak, maka aku akan patahkan mereka, yakni akan hukum mereka, akan adab mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kama annahu idza arada islaha rumhin mu'wajin la yatrukuhu illa idza istaqama wa'tadala wa illa kassarahu. Ya. Seperti seorang itu ketika dia ingin membenarkan ujung tombak yang bengkok, maka dia perlahan-lahan membenarkannya. Ya, kalau lurus ya sudah dibiarkan. Tapi kalau memang tidak bisa lurus ya sudah dipatahkan, patah jadinya. Taib. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwasanya ketika seorang itu ingin mengislah suatu kaum yang mana kaum itu berbuat kerusakan, maka dia itu akan mengazab mereka. Ya, kecuali mereka itu mau benar, maka apa yang dia lakukan itu baru dihentikan. Faham tidak? Ya. Jadi apa yang dia lakukan itu baru dihentikan. Tapi kalau mereka itu tidak mau benar, ya mereka akan digebuk lagi, akan diajari lagi, ya, seperti orang itu mematahkan ujung tombak. Berarti au di sini itu bermakna apa? Illa, bukan bermakna ila. Karena seorang itu tidak akan menjadikan istiqomah itu sebagai goyah kita apa? Kita itu melakukan azab, ya. Taib. Melakukan apa? Hukuman kepada mereka. Sekarang i'rabnya, i'rabuhu wa kuntu kana fi'lun madin naqis wa ta'u ismuha. Jadi idza itu adalah dzaraf yang mudamminun. Mudamminun makna syarti. Yang mana dia mencangkup makna syarat. Ghamastu fi'lun wa fa'ilun fi mahalli jarrin bi idhafati idza ilaiha. Jadi ghamastu itu adalah fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi ta'i al-fa'il wa ta' hiya dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu ana. Dan fi'il dan fa'il di sini fa'ilnya dhamir, itu dalam kondisi jar diidhafahkan kepada idza. Di mana idza itu adalah dorfun mudamminun makna asyarti. Wa huwa fi'lu syarti. Dan dia adalah sebagai fi'il syarat. Karena ketika dia diidhafahkan idza asyartiyah di sini, maka dia statusnya sebagai fi'il syarat. Qanata qaumin maf'ulun bih. Maf'ulun bihi dari apa? Dari ghamastu. Ya, qanata ini adalah mudhaf, qaumin mudhafun ilai. Kasartu. Ya. Kasartu fi'lun wa fa'il. Jadi fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisalihi bi ta'i الفائل. والتاء هي ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل تقديره أنا. والجملة كسرت لا محل لها من الإعراب. جواب إذا، maka dia جواب إذا، إذا الشرطية. قعوبها مفعول به، قعوبها مفعول به dari apa؟ كسرت. طيب، dia terdiri dari مضاف، dari قعوب مضاف، dan الها ضمير في محل جر مضاف إليه. أو تستقيما، أو هنا بمعنى إلا. وتستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. والألف هنا تستقيما، ada alifnya tidak di akhir، ada للإطلاق، itu untuk penyesuaian dari wazan syi'riyah، ya itu للإطلاق، supaya supaya apa؟ supaya syi'irnya itu diakhiri dengan fathah. Tastaqima. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Fa'il di mana؟ Fa'il di tastaqima، ya mustatirun jawazan taqiruhu hiya ya'udu ila qanata qaumin، ya kembali kepada qanata qaumin. Naam. Hiya، naam taqdiruhu hiya wa an wa ma dakhalat 'alaihi. Jadi itu takdirnya adalah illa an tastaqima. Jadi an tastaqima, an wa mada kholat alaihi. Jadi an dan yang masuk kepadanya berupa fi'il mudhari tastaqima fi ta'wili masdarin ma'tufin bi'au ala masdarin mutasayyidin minal fi'il sabiqi. Jadi dia itu diatofkan, digabungkan dengan sesuatu sebelum au yang ditakwilkan pula sebagai takwil masdar. Ai hasala minni kasru liku'u. Hasala minni kasrun liku'u biha awistiqomatin minha. Ai awistiqomatun minha. Hasala minni kasrun liku'u biha awistiqomatun minha. Taib. Jadi ya, tastaqima itu masuk kepada an. An tastaqima itu ditakwilkan sebagai takwil masdar. Istiqomah itu takwilnya. Dan dia itu ma'tuf kepada jumlah sebelumnya, sebelum au, yang juga ditakwilkan sebagai takwil masdar. Yang secara umum itu ditakdirkan dengan hasala minni kasrun liku'u biha aw istiqamatun minha. Wa jumlatu idza wa syartuha wa jawabuha fi mahalli nasbin khabar kana. Fi mahalli nasbi khabari kana. Jadi jumlah setelah idza, ya idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima, itu dalam kondisi apa؟ kondisi nasab khabar dari ka kana. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soal?